جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الإخوة كوم مسلمين dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pendengar dan pemirsa Roja di manapun antum berada, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah tabaraka wa ta'ala karuniakan kepada kita semua. Dan alhamdulillah di kesempatan malam yang berbahagia ini, Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita bersama pembahasan kitab Durusul Lughatil Arabiyyah jilid yang kedua, yang mana kita masih melanjutkan ad-darsu ats-tsamin wal ashrun, pelajaran ke-28. Dan alhamdulillah kita sudah membaca al-hiwar, sudah kita baca dialognya, kemudian sudah kita kerjakan beberapa latihan, di antaranya kita sudah masuk ke latihan yang kedua dan ketiga. Dan insyaAllah malam ini kita akan masuk ke At-Tamrin Ar-Rabi' dan seterusnya insyaAllah. Latihan keempat sampai seterusnya insyaAllah. Namun sebelum kita masuk ke At-Tamrin Ar-Rabi', sebelum kita masuk ke latihan keempat, sedikit kita mengulas apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa ad-darsu ats-tsamin wal ashrun masih terkait dengan al-fi'lul mu'tal. Dan sudah kita jelaskan dan sudah kita muraja'ah berkali-kali bahwa al-fi'lul mu'tal ada tiga macam yang dipelajari di kitab jilid yang kedua ini, kitab Durusul Lughatil Arabiyyah. Yang pertama adalah al-fi'lul mu'talul fa' yang disebut al-mithal, yang disebut dengan al-mithal. Kemudian al-fi'lul mu'talu al-ain yang disebut dengan al-ajwaf. Dan yang ketiga yang dibahas di pelajaran 28 ini adalah al-fi'lul mu'talul lam atau yang disebut dengan an-naqis. Dan al-fi'lul mu'tal sekali lagi adalah fi'il yang di dalamnya terdapat salah satu daripada huruf-huruf illah. Ya, dan huruf-huruf illah sudah kita jelaskan, di antaranya alif, al-alif, kemudian al-wawu, kemudian al-ya. Tiga huruf daripada huruful illah. Maka manakala kita temukan salah satu atau beberapa huruf illah di sebuah fi'il, maka kita katakan fi'il tersebut adalah al-fi'lul mu'tal. Yani fi'il yang di dalamnya ada harful illah. Manakala kita temukan al-fi'lul mu'tal, huruf illahnya ada di depan, di huruf yang pertama, maka disebut al-fi'lul mu'talul fa'. Al-fa' di sini ada fa'ul fi'il maksudnya. Dan namanya al-mithal. Kemudian apabila kita temukan harful illahnya di tengah, ya di huruf ain, di ainul fi'il, maka dia kita sebut dengan al-fi'lul mu'talul ain, atau nama lainnya adalah al-ajwaf. Kemudian yang ketiga, dan ini yang dibahas di ad-darsu ats-tsamin wal ashrun di pelajaran 28 adalah al-fi'lul mu'talul lam, yang mana kita temukan harful illahnya ada di huruf lam, lamul fi'il, maka disebut al-fi'lul mu'talul lam atau disebut dengan an-naqis. Dan di sini alhamdulillah sudah kita bahas di latihan sebelumnya, latihan kedua, contoh-contoh daripada al-fi'lul mu'tal, al-fi'lul mu'talul lam. Di sini ada dua pengelompokan al-fi'lul mu'talul lam. Yang pertama, yang huruf illahnya adalah al-ya, yang mana yang kita temukan di kelompok al-alif, kita temukan bahwa harful illahnya di huruf lam adalah huruf ya di sini. Ketika berbentuk al-fi'lul madhi, dia adalah alif maksurah. Ketika dalam bentuk al-fi'lul mudhari', maka kita lihat harful illahnya adalah al-ya, huruf ya. Kemudian kelompok yang kedua, yang ba, adalah harful illahnya adalah al-wawu. Jadi, kalau kita perhatikan kedua kelompok ini, pertanyaan pertama, keduanya sama-sama termasuk daripada al-fi'lul mu'talul lam. Namun dikelompokkannya menjadi dua karena ditinjau dari huruf illahnya. Kalau di alif, di yang pertama adalah huruf illahnya adalah al-ya. Adapun di al-ba, huruf illahnya adalah al-wawu. Dan masing-masing akan dibahas satu persatu. Contoh-contohnya, bagaimana fi'il madhinya, bagaimana fi'il mudhari'nya, bagaimana ketika mudhari' marfu' maupun mudhari' majzum, dan bagaimana amrnya. Dan alhamdulillah ini sudah kita bahas di at-tamrin ats-tsalits. Sudah kita bahas di latihan ketiga di pertemuan yang lalu. Jadi yang dibahas di at-tamrin ats-tsalits baru terkait dengan al-fi'lul mu'talul lam yang pertama, yang huruf illahnya adalah huruf al-ya. Seperti misalnya di sini di nomor atau di halaman 195, di halaman 195. Di sini ada kawa yakwi, kemudian masya yamshi, jara yajri, kemudian rama yarmi, dan baka yabki. Dan sudah kita bahas juga beberapa contoh lainnya di latihan ketiga. Seperti bana, yabni, kemudian saqa, yasqi. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu dan tidak lama lagi nanti insyaAllah akan dibahas al-fi'lul mu'talul lam yang harful illahnya adalah huruf al-wawu insyaAllah. Hanya saja sebelum itu, di latihan keempat ini masih terkait dengan latihan yang sebelumnya, latihan ketiga. Latihan keempat ini adalah contoh-contoh. Lebih banyak lagi contoh-contoh yang terkait dengan al-fi'lul mu'talul lam yang harful illahnya adalah huruf al-ya. Di sini di latihan keempat, ma'asyiral ikhwah, terlihat cukup banyak contoh-contoh. Tepatnya ada 16 mithalan, ada 16 contoh di sini yang bertujuan untuk melatih kita bagaimana meletakkan fi'il tersebut, fi'il al-mu'tal al-lam, baik dalam kondisi al-madhi atau al-mudhari' al-marfu' atau al-mudhari' al-majzum, atau dalam bagaimana dalam kondisi ketika fi'il amr. Dan insyaAllah malam ini kita minta al-ikhwal akhwat di rumah untuk bisa bergabung bersama kami. Kita buka seluas-luasnya insyaAllah bagi ikhwan dan akhwat di rumah. Tapi sebelumnya, tidak mengapa kita berikan, kita bacakan dua contoh. Al-mithal al-awwal wa-thani. Kemudian kita bahas, kita lihat mana mana fi'il mu'talnya di sini. Dan apa bentuknya. Apakah dia madhi, apakah dia mudhari' yang marfu, atau dia mudhari' yang majzum, atau amr. Kemudian kalau dia mudhari' majzum, kenapa dia majzum, dan bagaimana tanda majzumnya, dan seterusnya, sebagaimana akan kita bahas insyaAllah. Baik, silakan bagi ikhwah wal akhwat sekalian, iftahu safa 196, halaman 196. Iftahu المجلد الثاني من كتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها الدرس الثامن والعشرون التمرين الرابع صفحة 196. Silakan bagi al-ikhwa wal-akhwat sekalian, silakan buka jilid yang kedua dari kitab دروس اللغة العربية. Kemudian ad-dars ats-tsamin wal 20, pelajaran ke-28. At-tamrin ar-rabi', latihan ke-4, halaman 196. Baik, kita mulai. Nabda. Al-mithalul awal. Bana Ibrahimu alaihi salamu al-ka'bata. Bana Ibrahimu alaihi salamu al-ka'bata. Nabi Ibrahim alaihi salam membangun Ka'bah. Bana di situ artinya membangun. Al-ka'bata mansub li'annahu maf'ulun bih. Wa Ibrahimu huna, Ibrahim di sini fa'il marfu'. Wa hadhihi jumlah fi'liyah. Kalau anda perhatikan, ini adalah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah, kalimat yang dimulai dengan fi'il. Di sini ada fi'il bana, kemudian ada al-fa'il Ibrahimu, kemudian ada al-maf'ulu bihi al-ka'bata. Ini jumlah fi'liyah sebagai tambahan faedah, mengingat hal seperti ini sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan yang lalu. Aina al-fi'il mu'tal huna ya ikhwan? Mana fi'il mu'tal yang disebutkan dalam jumlah ini? Naam, sahih, dia adalah bana. Al-fi'lu bana. Bana ada fi'il al-fi'il al-madi. Dia bentuknya adalah fi'il madi. Dan di sini al-fi'il al-madi dengan harful illah adalah huruf al-ya. Kemudian yang berikutnya, al-thani. Limadha tajri ya wulaidu? Limadha tajri ya wulaidu? Di sini bentuknya adalah kalimat pertanyaan. Limadha, mengapa? Tajri ya wulaidu, mengapa engkau berlari wahai wulaidu, anak kecil? Di sini kalau antum lihat, fi'il mu'talnya adalah tajri. Fi'il mu'talnya adalah tajri. Fi'il mu'tal lam, ya'ni. Dan harful illahnya adalah huruf ya. Dan bentuknya adalah al-fi'il mudhari'. Bentuknya adalah al-fi'il mudhari', dan dia al-fi'il mudhari' yang marfu'. Tajri. Nah. Madinya, bentuk al-madi dari tajri adalah jara. Jara, ada al-fi'il al-madi, al-fi'il al-mudhari', yajri. Dan di sini sekali lagi, yajri atau tajri di sini al-fi'il al-mudhari' al-marfu'. Naam, hadihi ba'du al-amthilah, ini sebagian daripada contoh-contoh. Fa'al'an naftah al-majal lil-mustami'in wal-mushahidin. Tafadhal ya Abdul Ghafar. Baik, sahab. Para pendengar maupun pemirsa di manapun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin terhubung dan membaca latihan-latihan yang ada di kesempatan malam hari ini, di latihan keempat, dapat menghubungi melalui layanan line telepon 0218236543. Atau pertanyaan Anda seputar pembahasan bahasa Arab juga dapat Anda kirimkan ke pesan singkat 0819896543. Baik, silakan bagi Anda yang ingin terhubung di layanan line telepon kami, kita coba sapa. Halo. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan siapa, dari mana? Umabdillah. Baik, Umabdillah dari Solo. Nah, silakan. Nah, ahlan wa sallam ya Umabdillah. Ahlan wa sallam. InsyaAllah. Ya Ustaz. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Kaifa halukum ya Ustaz? Ana bi khair walhamdulillah. Jazakillah khair ya Umabdillah. Jazakillah khair. Umabdillah, ma'aki al-kitab? Ma'i ya. طيب. اقرا اقرأ المثالين. Baca, اقرأي المثالين, baca dua contoh. الثالث والرابع والخامس. Tidak keberatan kalau tiga soal, Ummu Abdillah? Ya, Ustaz, ya. Tafadhali, dibaca pelan-pelan ya, dengan suara yang jelas, kemudian diterjemahkan. Setelah itu, mana tentukan mana fi'il mu'talnya. Tafadhali. Arabi. Iqra'i ma yari. Naam. Dari apa, Ustaz? La, rakam al-thalith. Okay. Rakam al-thalith. La tarmil umamata Fisal ya akhi. Naam, sekali lagi ya Mu'abdillah. Lakamnya umamata fisal ya akhi. Naam. Terjemih lah samahti. Janganlah melempar sampah di jalan. Naam. Janganlah kamu melempar sampah, atau di sini artinya membuang sampah. Naam. Membuang sampah di jalan ya saudaraku. Naam. Ahsanti. Aina al-fi'l mu'tal huna ya Ummu Abdullah? Tarmi, tarmi. Tarmi. Bentuknya apa ini? Fi'l apa ini? Fi'l amr. Fi'l amr? Muta'akkidah ya Ummu Abdullah, yakin Ummu Abdullah? Fi'l mu'tal, fi'l mu'tal. Fi'l mu'tal, sahih. Hal huwa mudhari' madhi atau amr? Ini fi'l amr ya. Fi'l amr? Muta'akkidah ya Ummu Abdullah? Roma, la ya. Tarmi. Janganlah kamu membuang sampah. Nah. Melarang, melarang. Hada fil mudhari. Alasikadalik, tarmi. Ya, fil mudhari. Ya. Nah. Mudhari. Hanya saja mudhari-nya yang maj. Yang majzum. Majzum. Nah, kenapa dia majzum? Adalah nahiyah. Sahih. Adalah yang di situ an-nahiyah, larangan. Jangan. Naam, la an-nahya, la yang seperti ini memajzumkan fi'il mudhari setelahnya. Ma alamatu jazmih? Apa tanda jazmnya? Apa tanda majzumnya? Hadfu harful illah. Hadfu harful illah. Ma mana hadfu harful illah? Ya. Ma makna hadfu harful illah? Membuang huruf illah. Naam, membuang huruf illahnya. Huruf illahnya mana tadi mu? Ya, ya. Alia, naam, syukran, masya Allah. Fahamti ya Ummu Abdullah? Fahamti, insya Allah. Wasili, wasili. Al-Rabi'. Al-Rabi'. Isqini ma'an baridan. Naam, sekali lagi. Isqini ma'an baridan. Naam, isqini ma'an baridan, naam. Bila aku minum air yang dingin. Masya Allah. Berikan aku minum air yang dingin. Naam. Aina al-fi'l al-mu'tal huna ya Ummu Abdullah? Isqi. Isqi. Apa bentuknya ini? Ma mawdu'uhu? Atau ma naw'uhu? Mudhari' isqi. Al-amr. Fi'l amr. Fi'l? Amr. Fi'l amr. Sahih. Isqi. Naam. Asalnya apa? Asal madinya bagaimana? Saqa yasqi. Saqa yasqi. Naam. Ahsanti ya Umar Abdullah. Teruskan. Al-Khamis. Al-Khamis. La tabni baitaka fi hadhihi al-qaryati. Fi hadhihi al-qaryati. Naam. Terjemi? Janganlah kamu membangun rumahmu di kampung ini, di desa ini. Naam, janganlah kamu membangun rumahmu di desa ini atau di kampung ini. Sahih. Aina al-fi'l mu'tal huna? Tabni. Tabni. Ma naw'uhu? Ma naw'uhu? Fi'l mudhari' al-mu'tal. Al-fi'l mudhari' yang? Yang mu'tal. Ah. Al-fi'l mudhari' yang mu'tal? Natif. Ah. Nah, iya. Larangan, Pak. Ada dua pilihan Ummu Abdullah. Kalau bukan dia mudhari marfu atau mudhari yang majzum. Yang mana Ummu Abdullah? Majzum. Majzum. Ahsanti. Majzum. Nah, arafna ana hadhihi harful illah. Kita sudah tahu ini fi'il mu'tal, sudah ketahuan. Yeah. Hanya saja mudhari yang mana? Mudhari yang marfu atau mudhari yang majzum. Di mana majzum ya Ummu Abdullah? Adalah nahiyah. Nah, nahiyah. Ma alamatu jazmi? Harfu ilah. Yakni? Harfu ilah. Yakni? Membuang huruf ilah. Membuang huruf ilah. Naam. Yakni huruf apa? Huruf ya. Huruf ya. Masya Allah. Barakallahu fiik ya Umma Abdullah. Tafiq. Wa zadakillahu hirsan. Wa jazakillahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ummu Abdullah yang telah terhubung dan telah menjawab dari beberapa nomor pada latihan keempat ini. Tentunya bagi Anda para pendengar maupun pemirsa yang lainnya, masih terbuka kesempatan selebar-lebarnya bagi Anda yang ingin turut berlatih di malam hari ini. Kami tunggu di 0218236543 dan nampaknya sudah ada yang masuk kembali. Kita sapa. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Dengan Ummu Hana di Bekasi. Di Bekasi, Ummu Hana. Baik. Ahlan wa sahlan ya Ummu Hana. Ahlan bika ya Ustaz. Baik, haluki. Alhamdulillah, ana bi khair. Wa kaifa haluk ya Ustaz? Ana bi khair, alhamdulillah. Syukran. Tuasilin ya Ummu Hana, tolong dilanjutkan. Rakam as-sadis, as-sabi' wa as-thamin. Thalathatu as'ilah. Tiga soal. Siap Ummu Abdullah, Ummu Hana, siap? Insyaallah Ustaz. Baik, tafadhali. Bismillah. Lam ya'til mudirul yauma. Naam. Maratan thaniya, sekali lagi bacaannya. Lam ya'til mudirul yauma. Naam. Sahih. Tidak datang hari ini, tidak datang guru hari ini. Guru? Al-mudiru guru? Oh, kepala sekolah. Naam. Tidak datang kepala sekolah hari ini. Naam. Aina al-fi'l al-mu'tal huna ya Ummu Hana? Ya'ti Ustaz. Ya'ti. Ini fi'il apa ini? Fi'il mudhari majzum. Sahih. Dimana majzum? Kenapa dia majzum? Hilangnya huruf harfu hilah Ustaz. La, kenapa dia majzum? Jawabannya bukan itu. Pertanyaannya lam, mengapa dia majzum? Karena lam ada lam anahiyah Ustaz. Bukan lam anahiyah situ, lam annafiyah. Alan annafiyah. Lam annafiyah. Lam annafiyah. Naam. Lam di situ artinya tidak. Ada sedikit tarik, bukan annahiyah, bukan larangan. Lam di sini artinya jangan atau tidak. Ummu Hana? Tidak Ustaz. Tidak, berarti bukan larangan, bukan nahiyah. An-nafiyah ya Ustaz. Naam, an-nafiyah, sahih. Kalau yang sebelumnya ya Ummu Abdillah baca itu La an-nahiyah, sahih. Ini lam an-nafiyah. Ada mim di belakangnya, lam. Naam. Bala Ustaz. Naam. Kemudian ketika ditanya ma alamatu jazmi, apa tanda jazmnya? Iya Ustaz. Naam. Apa tanda dia majzum? Tadi pertanyaannya mengapa dia majzum? Ada lam. Sekarang pertanyaan berikutnya tanda apa yang dapat kita ketahui bahwa dia majzum? Apa tandanya kalau dia majzum? Hilangnya terhapus huruf. Naam, sahih. Dihapusnya huruf hilahnya ya. Ilahnya. Huruf ilahnya adalah huruf ayya. Huruf ya, ahsanti. Teruskan Ummu Hana. Asabia. Limaza ya baki atiflu ya aminatu. Naam, sahih. Al-qira'ah sahihah. Tarjimi. Limada, ma mana limada? Kenapa itu? Naam, teruskan. Kenapa engkau menangis? Kenapa? Yang menangis siapa? Atiflu apa itu? Anak. Atiflu al-waladu saghir. Anak kecil ya. Naam. Kenapa anak kecil menangis wahai wahai Aminah? Naam. Jadi siapa yang menangis? Anak kecil. Naam. Lihat di sini Ummu Hana, yabki. Bukan tabki. Ala sekadalik. Yabki. Yabki atau tabki di sini? Pakai ya atau pakai ta? Ya Ustaz. Pakai ya. Naam. Kalau pakai tak, tabki baru terjemahannya. Mengapa engkau menangis? Naam. Paham, Ummu Hana? Insya Allah, Ustaz. Nah, karena di sini, ya beki pakai ya, domirnya huwa. Domirnya huwa. Di sini, huwa di sini disebutkan zahirnya, isim zahirnya. At-tiflu. Muzakkar, ya Ustaz. Naam, muzakkar. Ya beki, at-tiflu. Tidak mungkin limadha tabki at-tiflu, tidak mungkin dia tabki. Di situ tidak mungkin tabki, tidak mungkin anta, karena sudah ada at-tiflu sebagai pelakunya yang menangis. Faham ti? Ummu Hana? Faham tu. Naam. Jadi dari awal sudah kelihatan tidak mungkin di situ anta yang menangis. Iya. Fahim ti? Fahim tu, Ustaz. Ainal fi'il mu'tal huna? Ya baki. Ya baki. Ma nau'u? Apa jenisnya ini? Al-mudari' marfu'. Al-mudari' al-marfu'. Naam, ahsanti. Satu lagi, tafadhali. Thamaniyah. Al-thamaniyah. Ijri ya waladu. Naam. Ijri atau ijri? Ijri. Naam. Ulang Ustaz ya. Tafadhali. Ijri ya waladu. Naam. Berlarilah wahai anak kecil. Naam. Naam, ahsanti. Aina al-fi'l mu'tal huna? Ijri. Ijri. Ma naw'u? Apa jenisnya? Fi'l amr, Ustaz. Fi'l amr, ahsanti. Asalnya apa ini? Madinya bagaimana? Al-madi? Jara. Jara. Al-mudhari'? Yajri. Yajri. Syukran. Masya Allah. Barakallahu fiki ya Muhana. Wa jazakillahu khairan. Wa jazakallahu khairan, Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiki. Fiki. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih, Muhana. Barakallahu fiki. Yang telah membaca di latihan keempat ini hingga pada nomor ke-8. Silakan di beberapa nomor berikutnya Anda para pendengar maupun pemirsa yang lainnya yang ingin terhubung di layanan-layanan telepon kami, dan kita akan sapa kembali untuk penelpon di malam hari ini yang sudah masuk. Silakan. Halo. Ya, terputus. Bagi Anda yang ingin terhubung dan berlatih bersama kami di malam hari ini, dapat menghubungi melalui layanan-layanan telepon ke nomor 021-823-6543. Ya, kita sapa kembali penelpon yang lainnya. Halo. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Dengan Abu Irfan di Tambun. Naam, dari Tambun, Abu Irfan. Silakan. Naam, ahlan wa sahlan ya Abu Irfan. Ahlan bikum ya Ustaz. Kebahalukum. Alhamdulillah, ana Abu Irfan. Masyaallah. Siap Abu Irfan? Siap baca beberapa soal malam ini? Insyaallah. Baik. Antum berarti rakam at-tasi'. At-tasi'. Al-ashir wa al-hadiya ashar. Naam. Dan kalau tidak keberatan karena ini pendek-pendek, tambah satu lagi, ats-tsani ashar, nomor 12. Naam. Tidak keberatan? Abu Irfan? Tafadhal. Tidak. Tafadhal ya akhil karim. Atasi. Naam. Ijri ya bintu. Naam. Ijri ya bintu. Naam. Berlarilah wahai anak perempuan. Naam. Sebelumnya di nomor 8 juga ada ijri. Naam. Kenapa di sini ijri panjang kalau sebelumnya ijri pendek? Karena ini mu'anas. Naam. Naam. Ahsanta. Ahsanta ya Ibu Irfan. Aina al-fi'l mu'tal ya Abu Irfan? Ijri. Ijri. Ma naw'u? Mudhari majzum. Mudhari majzum, sahih? Apaan? Mudhari marfu. Mudhari marfu, hadha akbaru khata'an. Al-madi, apaan? Al-madi, hadha ashaddu khata'an, ya akhir kiri. Al-madi, lah. Akhta'ata 3 marrat. 3 kali ada masalah. Ya, yang benar adalah as-sahih hadza fi'lul amri. Fi'lul amri. Apaan? Naam. Babas, babas. Apaan? Naam. Antum lihat sebelumnya nomor 8 ya Pak Irfan? Naam. Ijri. Ijri. Itu fi'l amr. Terus kedalik nomor 8 tadi? Bala. Berlarilah. Berlari. Wahai anak laki-laki. Kalau ini ijri. Naam. Sama maknanya, berlarilah. Iya. Hanya saja ini untuk perempuan atau laki-laki? Untuk perempuan. Perempuan. Berarti dia fil amr ini? Fil apa ini? Fil amr. Fil amr. Berlarilah. Fil amr. Perintah. Ada sekadarik? Naam. Baik. Asalnya apa ini? Asal madinya apa ini? Jaro. Jaro. Mudhari'nya? Jaro. Yajri. Nah, lihat. Yajri. Ada harful mudhari' di depan. Naam. Naam. Fahim tak ya, Abu Irfan? InsyaAllah. Fahim tu. Baik. Tafadhal. Al-ashir. Al-ashir. Ihdinas siratal mustaqim. Masya Allah. Tunjuki kami kepada jalan yang lurus. Nah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Masya Allah. Aina fi'l mu'tal huna? Ihdi. Irhamukullah. ihdi, sahih. Ma nawa'u? Fil amr. Naam. Fil amr. Fil amr, sahih. Asalnya al-madhi apa dia asalnya? Hada. Hada, panjang. Hada, begitu ya, Pak Irfan. Iya. Fil mudhari'nya? Yahdi. Yahdi, panjang. Yahdi. Iya. Harful ilahnya apa ini? Huruf apa ini? Harful ilahnya aliyah. Aliyah, ahsant. Ihdi di sini? Apa tadi? Fil apa dia? Fil amr. Fil amr, ahsant. Ahsant. Ini potongan surat apa ini, Akhil Karim? Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Barakallahu fiik. Teruskan. Teruskan ya, Pak Irfan. Al-Hadiyasur. Al-Hadiya Ashar. La tamshi bis syamsi. Naam. Sahih. Jangan berjalan di terik matahari. Naam. Sahih. Di terik matahari. Sahih. Masya Allah. Terjemah mumtazah. Naam. Naam. Aina fi'il mu'tal huna ya Aba Irfan? Tamshi. Tamshi. Ma naw'u? Al-mudara marfu. Al-mudhari al-marfu. Lam. Mutaakid, yakin? Yakin, San. Yakin? Yakin. Kalau dia marfu, seharusnya tamshi. Oh, iya. Ada sekadar tarik? Lam. Ini tamshi. Tamshi. Ini marfu atau majzum? Majzum. Majzum, sahih. Majzum. Nah. Kalau dia marfu, bagaimana tadi? Pak Irfan, kalau dia marfu? Tamshi. Tamshi, panjang. Panjang. Ini? Lam. Ini bagaimana? Tamshi. Tamshi. Kenapa dia majzum? Karena ada harap, ada lam anafi anahiyah. Anahiyah, sahih. Ada la, bukan lam, tapi la anahiyah. Dia panjang. La anahiyah. Naam. Sehingga maknanya jangan. Ada sekadarik? Bala. Nah, kita ingat Pak Irfan, la anahiyah memajzumkan fi'il mudhari' setelahnya. Naam. Nah, majzumnya dengan apa ini? Apa tandanya? Ma alamatu jazmi? Dihapusnya harful ilah. Sahih, sahih. Naam. Ahsanta ya Abu Irfan. Naam. Khalas yakfi ya Abu Irfan? Insyaallah. Yakfi khalas. Barakallahu fiik. Syukran ya Abu Irfan. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Waalaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Abu Irfan, jazakumullahu khairan kebersamaannya di malam hari ini. Dan berikutnya masih tersisa beberapa nomor bagi Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung kembali di malam hari ini. Silakan, masih di latihan keempat ini. Naam, di layanan telepon kita sapa. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Mufadil, dari Jakarta. Dari Jakarta, ya. Mufadil. Naam. Ahlan wa sahlan ya Umma Fadil. Ahlan bikum ya Ustaz. Siap? Assalamualaikum Ustaz. Ana bikhair alhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Alhamdulillah ana bikhair. Masyaallah. Musta'iddah, siap? Insyaallah Ustaz. Baik. Ana utiki soalain. Dua soal saja. Al-thani ashar wa al-thalitha ashar. Tafadhali. Al-thani ashar. Akawai fil khamis. Akawai fil khumsan ya ummi. Naam. Al-khumsan. Hada mufrad wa jama' ya amma fadil. Jama' Naam. المفرد منه القميص. القميص. القميص. نعم. مرة ثانية اقرأ أي مرة ثانية. أقويت القمصان يا أمي. نعم. لا أقوي لا أقويها لا أقويها بعد. نعم. سكالجي مرة ثانية. لا لم أقويها بعد. نعم. Lam akwiha ba'du. Nah, terjemi. Apakah engkau telah menyetrika baju, wahai Umi, wahai Ibu? Nah, baju atau baju-baju? Baju. baju-baju. Apakah engkau telah menyetrika baju-baju, wahai ibu? Ibuku atau ibu saja? Ibuku. Nah, harus detail, Umma Fadil. Nah, ulang sekali lagi. Apakah engkau sudah? Apakah engkau sudah menyetrika baju-baju, wahai ibuku? Nah. Tidak, belum. Saya belum menyetrikanya sama sekali. Nah, ba'du di situ artinya sama sekali, belum. Sampai saat dia ngomong belum sama sekali. Nah, hakadha ma'al ma'na ba'du. Baik, طيب. Qira'ah mumtazah wa tarjamah mumtazah kadzalik. Aina al-fi'l mu'tal huna ya Umma Fadil? Akawaiti. Akawaiti, faqat. Wahid faqat. Akawa. Naam. Akawa. Satu saja itu? Kawa? Gak ada lagi yang lain? Sama kawaiha. Akawaiti, akawaiha. Aina huwa, akawaiha. Ya, kawa. Lam akwiha. Oh ya, lam akwiha. Naam. Akwiha, naam. Apakah sama dudanya? Kawaiti dengan akwi sama? Beda, Ustaz. Beda. Kawa yang pertama itu fi'il madhi. Fi'il madhi, ahsanti. Yang keduanya fi'il mudhari majzum. Fi'il mudhari majzum, masyaallah. Fi'il mudhari majzum. Dimana majzum? Majzum karena ada harful lam. Ada harful lam, ahsanti. Ma alamatu jazmi? Hadfu harfu ilah. Tarjimi. Ma makna hadfu harfu ilah? Dihapusnya huruf ilah. Wahia, mana harf ilahnya? Wahia? Ya. Al-ya, Masya Allah, barakallahu fiki. Itu kalau bahasa Arabnya, karena kemasukan huruf ilah itu apa ya Ustaz? Li'anna, kemasukan? Iya, karena kemasukan huruf ilah itu bahasa Arabnya apa Ustaz? Takulin, masalan, li'anna qablaha lam. Oh, li'anna qablaha lam ya? Naam. Naam. Sebelumnya ada harf huruf lam. Lam. Naam. Takulin hakadha. Bilang saja begitu. Sudah cukup insyaAllah. Faham ti? Nafitu Ustaz. Astagfirullah. Naam. Nafitu Ustaz. Li'annahu. Apa maksudnya? Li'anna qablahu lam. Li'anna qablahu lam. Naam. Khalas, yakfi. Li'anna qablahu lam. Karena sebelumnya ada huruf lam. Anak nah, begitu. Faham ti? Insyaallah Ustaz. Baik. Sekali lagi, ats-tsalitsa asyar. Ats-tsalitsa asyar. Ya Ahmadu, ikwi hadzal qamisu wa ta. Ikwi hadzal qamisu. Hadzal qamisa. Ikwi hadzal qamisa. Naam. Wala takwi dzalika fa innahu mumazzaqun. Naam, marat tsaniya. Ya Ahmadu, ikwi hadzal qamisa wala takwi dzalika fa innahu mumazzaqun. Fa innahu mumazzaqun. Fa innahu mumazzaqun. Naam, tarjimi. Ya. Wahai Ahmad, setrikalah baju ini dan jangan engkau menyetrika yang demikian ya. Yang itu. Jangan engkau menyetrika yang itu. Naam. Sesungguhnya dia itu sudah robek. Nah, mumazzakun sudah robek. Naam, ahsanti. Aina al-fi'l mu'tal huna ya Umma Fadil? Ikwi faqat, itu saja? Ikwi wa la takwi. Wa la takwi, naam. Hampir sama dengan yang nomor 12 dari sebelumnya. Ada sekadarik ya Umma Fadil? Bara Ustaz. Hanya saja bedanya apa? Yang di sini fi'l apa ini? Dengan fi'l apa? Fi'lul amri Ustaz. Fi'l amr. Yang mana fi'l amr? Ikwi. Kemudian, yang mana lagi? Wala takwi fi'ul mudhari majzum. Fi'l mudhari majzum. Ahsanti. Nah. Khalas. Syukran ya Umma Fadil. Cukup dua soal saja. Jazakillah khair. Syukran ala al-musyarakah. Wa nantadirku insyaAllah fi al-liqa' al-qadim. InsyaAllah. Ayakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Umma Fadil yang telah terhubung dan telah membaca di latihan keempat ini hingga nomor ke-12. Silakan bagi Anda yang ingin melanjutkan dari apa yang telah dibaca beberapa ikhwah sebelumnya, Anda dapat menghubungi melalui layanan lain telepon 021-823-6543. Ya, kita sapa kembali pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Silakan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Dengan Umur Dardak. Dengan Umur Dardak. Umur Dardak dari mana, Umur? Dari Bekasi. Dari Bekasi. Sebelumnya mohon maaf, dikecilkan saja volume radio atau televisinya. Ya. Baik. Umur Dardak dari Bekasi. Nah, Umur Dardak. Nah, ahlan wa sahlan Umur Dardak. Ahlan bik, Ustaz. Nah. Siap, Umur? Siap mengerjakan latihan? Siap, Ustaz. Tiga soal tidak mengapa, Umur Darda? Insyaallah, Ustaz. Tiga soal, taib. Tafadhali. Ar-Rabi Ashar, Al-Khamis Ashar, wa As-Sadis Ashar. 14, 15, 16. Pelan-pelan saja, Umur Darda. Pelan-pelan. Dibaca yang bagus. Kemudian diterjemahkan. Tafadhali. Inilah program Tarobia. Nah. Jika misalnya habis ساعات الجملة يا عبد الله. نعم. Berapa kamu Bikam? Mana Bikam? Umur Darda, mohon maaf sebelumnya. Umur Darda, sepertinya ada suara kipas dekat Umur Darda sepertinya. Apakah ada kipas dekat Umur Darda? Iya, Bikamis. Ah. Dikasih lagi suaranya, kurang jelas suaranya. Bika mistaroita hadisis sa'ata al-jamilata ya Abdullahi. Nah, terjemi dengan berapa? Bikam artinya berapa harga. Berapa harga jam ini, engkau membeli jam ini? Nah, yang bagus ini, wahai Abdullah. Nah, Umur Darda sebentar, ada suara yang cukup mengganggu, ada suara kipas angin sepertinya. Oh ya, saya matikan. Dimatikan saja, Umur. Suara. Nah. Ya, dengan harga berapa? Ya. Membeli jam yang bagus ini, wahai Abdullah. Naam, ahsanti. Teruskan. Ana lam astariha innaha hadiyatun. Nah. Man holi ya. Hadiyatun. Man holi. Tidak mungkin man. Min holi. Naam, hadiyatun min. Min holi. Min khali. Nasir lagi. Ana lam astariha innaha hadiyatun min khali. Naam. Saya tidak membelinya karena sesungguhnya ini hadiah dari pamanku. Naam, sahih. Sesungguhnya dia, yakni jam yang bagus itu hadiah dari khali, pamanku. Sahih. Ibu ya, Ustaz. Naam, sahih. Ahsanti. Khali di sini al-khal, paman dari siapa? Dari ibu. Nah, kalau paman dari ayah apa namanya? Umur Darda. Amun. Sahih. Yeah. Naam. Aina al-fi'l al-mu'tal huna ya Umur Darda? Ishtaraita. Ishtaraita. Sahih? Ishtaraita. Bikamistaroita. Naam, sahih. Ishtaraita di situ. Asalnya apa di sini? Kalau dia dhamir huwa bagaimana, Umu? Syar. Ishtara, alaysa dhalik? Ishtara. Harful illahnya apa itu? Yang di belakang itu? Huruf apa itu? Huruf ya, Ustaz. Huruf ya, sahih. Huruf ya. Ya. Nah, ini apa jenisnya ini? Fi'il apa ini? Fi'il mudhari' marfu', Ustaz. Fi'il mudhari'? La. Laysa fi'il mudhari'. Ishtaraita. Ada anta di belakangnya. Ada anta. Apakah mungkin fi'il mudhari' begitu? Kalau fi'il mudhari' pasti akan menyebut tashtari. Tashtari. Nah, ini ishtaraita. Ini mudhari? Bukan, Ustaz. Ah. Fi'il amr kalau begitu. Bukan, Ustaz. Bukan juga. Ishtaraita. Kalau bukan fi'il mudhari, bukan fi'il amr, berarti tinggal fi'il apa ini yang belum disebut? Ishtaraita. Saya membeli. Saya membeli. La. Fi'il madhi. Kamu beli gitu, Ustaz. Nah, ini fi'il apa dia? Fi'il apa ini? Fi'il mudhari. Fi'il madhi atau fi'il amr? Fi'il madhi, Ustaz. Fi'il madhi. Nah, mudhari tadi bilang apa? Sebelum bilang fi'il madhi, al-mudhari. Mudhari, Ustaz. Nah, konsentrasi mudhari, konsentrasi. Ini sekali lagi, ini fi'il mudhari atau fi'il madhi? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Karena kalau fi'il mudhari pasti bilang bagaimana bentuknya? Tashtari. Di depan, taknya di depan. Tashtari. Ini taknya di belakang. Ishtaraita. Ini fi'il madhi. Ya, alas kadhalik ya Umar Darda. Sahih. Alas kadhalik. Bala. Nah, bala. Itu saja fi'il mu'talnya. Ada lagi? Astariha, Ustaz. Naam, sahih. Nah, ini fi'il apa ini? Ini mudhari majzum, Ustaz. Naam, sahih. Fi'il mudhari majzum. Kenapa dia majzum? Limada? Karena ada lam, Ustaz. Naam. Ma alamatu jazmi? Apa tanda jazmnya? Dengan menghapus huruf ya di belakangnya, Ustaz. Naam, huruf illahnya dihapus. Huruf illahnya dihapus. Ustaz. Teruskan. Khamsata asyar. Khamsata asyar. Naam. La tashtari hadhihi sayyarata ya Ahmadu fa innaha qadimatun jiddan. Fa innaha qadimatun jiddan. Naam. Janganlah engkau membeli mobil ini wahai Ahmad. Naam. Karena sesungguhnya dia sudah lama sekali. Naam, sahih. Aina al-fi'il mu'tal huna ya Umma Darda? La tashtari, Ustaz. Sama seperti yang pertama tadi. Tashtari lagi. Naam. Apa bentuknya ini? Ini mudhari majzum. Mudhari majzum. Kenapa dia majzum? Karena ada huruf la. La, la apa ini? La an-nasiyah, Ustaz. Ha? An? An-nafiyah, Ustaz. An-nafiyah atau an-nahiyah? Yang larangan an-nafiyah, Ustaz. La, an-nahiyah, pakai hak. An-nahiyah. An-nahiyah, larangan. Nah, larangan an-nahiyah. Kalau penafian, apa tadi? La, an-nafiyah. An-nafiyah. Nafiyah, nafi, penafian. Yang nafiyah, lam, Ustaz, ya. Naam. Lam di sini, la di sini, nahiyah. Nahiyah. Naam. Taib. Teruskan. Satu lagi. As-sadis asyar. Sabi asyar. Allahu azza wa jalla fi suratil fil. Naam. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Naam. Allah berfirman, Allah azza wa jalla berfirman, Allah yang maha agung berfirman ya. Dalam surat maha agung dan maha mulia. Azza wa Jalla, yani ya. Maha Agung lagi Maha Mulia. Allah yang Maha Agung, Maha Mulia berfirman dalam surat Al-Fil. Naam. Alam tarake fa fa'ala rabbuka bi ashabil habil fil. Naam. Bukankah? Alam, bukankah? Engkau, bukankah? Engkau melihat? Engkau telah melihat bagaimana engkau yang berbuat bi ashabil fil terhadap tentara gajah. Tentara gajah, sahih. Naam. Aina al-fi'il mu'tal huna? Al-mu'tal alam tarakai farudukan bi alam taro, Ustaz. Taro. Taronya. Nah. Asalnya apa ini? Taro. Asalnya taro, Ustaz, taro. fi'il madinya bagaimana? Fi'il madinya taroh. La, itu fi'il mudhari. Itu fi'il mudhari yang marfu taroh. Oh iya. Yang majzum taroh, pendek. Karena ada alam ya. Ada lam situ. Pertanyaannya, apa al-madinya? Terputus? Ah, barakallahu fiik. Khalas. Ya, mohon maaf terputus. Ummu Dadra dari Bekasi ya, yang telah terhubung di kesempatan malam hari ini dan sebetulnya sudah membaca hingga nomor ke-16. Alhamdulillah, sudah sampai selesai. Baik, alhamdulillah. Berikutnya, Ustaz. Sepertinya sudah cukup sudah. Nomor sudah selesai. Tadi sedikit membahas apa yang belum selesai tadi oleh Ummu Dadra. Iya, Ustaz, silakan. Tadi pertanyaan tara al-madi, bentuk fi'il madinya adalah ra'a yara. Di sini tara fi'il mudhari majzum. Tadi sudah dijawab oleh Ummu Dadra. Ummu siapa? Ummu Dadra. Dan tadi sudah jawab juga bahwa ada lam. Dia majzum kan ada lam. Dan dia majzum bihadfi harfil illah. Nah, kiranya ini yang bisa kita sampaikan pada malam ini. Al-Akh Abdul Ghaffar. Masyaallah. Dan di sini ada pertanyaan pesan singkat yang masuk. Dan tentunya juga Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya melalui pesan singkat dapat Anda kirimkan SMS atau pesan singkat Anda melalui layanan telepon, maksud kami layanan pesan singkat di nomor 081 989 6543. Satu di antaranya yang bertanya, kita akan bacakan di sini, ada Bapak Syamsul Bahri yang bertanya, Ustaz, apa perbedaan fi'il nahi dengan fi'il mudhari majzum? Fi'il nahi dengan fi'il mudhari al-majzum. Nah, fi'il nahi dengan fi'il mudhari al-majzum. Saya belum paham pertanyaannya, saya belum paham. Al-fi'il mudhari al-majzum tadi sudah kita sebutkan. Fi'il mudhari yang didahului oleh huruf yang menyebabkan dia majzum. Nah, ada fi'il nahyi belum kita bahas dan belum saatnya dibahas. Insyaallah bisa ditanyakan di kejilid yang ketiga, insyaallah. Nah, barakallahu fiik. Kemudian ada pertanyaan pesan singkat dari Bekasi, Bapak Jamzuri. Ya, bertanya, Ustaz, bentuk fi'il mu'tal apakah bentuk fi'il mu'tal apakah sama dengan bentuk fi'il naqis? Terima kasih, Ustaz. Tadi sudah kita jelaskan bahwa al-fi'lul mu'talul lam, fi'il mu'talul lam yang harful illahnya ada lam, namanya al-fi'lul naqis. Sudah kita sebutkan tadi bahwa al-fi'lul mu'talul lam yang dibahas di pelajaran 28 ini adalah fi'il mu'tal yang harful illahnya di huruf lam, huruf yang terakhir. Dan tadi sudah kita sebutkan nama-namanya, mulai dari al-mithal, al-ajwaf, dan yang ketiga ini disebut an-naqis. Nah, sehingga sama saja. Sama saja. Nah, sepertinya Pak Jamzuri tidak mendengarkan dari awal. Nah. Berikutnya di sini ada dari Jember, Bapak Heru. Ustaz, saya mau bertanya, apa bahasa Arab yang dipelajari ini sama dengan bahasa Arab yang di dalam Al-Quran? Bagaimana cara saya bisa belajar bahasa Arab supaya saya bisa memahami Al-Quran? Terima kasih. Nah, bahasa yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih sebagai bahasa firman-Nya adalah bahasa Arab. Dan bahasa Arab yang kita pelajari sekarang ini adalah bahasa yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sebagai bahasa firman-Nya, bahasa wahyunya. Karena dan ini memang pantas ditanyakan, karena bahasa Arab itu sejak dahulu kala ada dua macam. Ada al-lughatul arabiyatul fusha, ada bahasa Arab yang fasih, yang fusha, ada bahasa Arab yang lokal, khusus di daerah setempat. Setiap tempat punya dua bahasa ini. Ada dua bahasa Arab yang fasih, yang semua orang Arab memahaminya, dan ini yang digunakan oleh Allah dalam Al-Quran, dan inilah yang Allah pilih sebagai bahasa wahyunya. Dan ada bahasa Arab lokal, bahasa atau disebut dengan bahasa Amiyah. Bahasa Amiyah ini dipakai di pasar, dipakai di pergaulan sehari-hari, adapun di tempat-tempat resmi, di acara-acara resmi, di kenegaraan, di pendidikan, dan di acara-acara resmi, maka menggunakan bahasa fusha. Dan terus pelajari apa yang sedang kita pelajari sekarang ini. Memang prosesnya tidak sebentar. Tidak ada yang mengatakan bahwa untuk sampai ke tingkat bisa memahami apa yang dibaca ketika membaca Al-Quran itu tidak sebentar. Tidak ada yang mengatakan bahwa itu sebentar. Maka terus ikuti pelajaran kita di malam Jumat ini dan ikuti juga di malam Sabtu besok. InsyaAllah nanti mudah-mudahan setelah bertahap demi waktu, hari demi hari, setelah semakin kita mempelajari bahasa Arab ini, insyaAllah mudah-mudahan Allah sampaikan kita pada tujuan akhir kita belajar bahasa Arab ini dalam rangka untuk memahami Al-Quran. Ya, alhamdulillah. Syukran saya atas jawabannya telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan juga tentunya pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Dan akhirnya saat kita akan menutup kajian kita untuk disampaikan sebagai ikhtitam. Nah, di malam ini alhamdulillah kita sudah membahas dua latihan atau satu latihan, secara persisnya satu latihan, yakni terkait dengan al-fi'lul mu'tal yang bagian pertama. Al-fi'lul mu'talulan bagian pertama, yakni yang harful illahnya adalah al-ya. Dan insyaAllah di latihan berikutnya akan dibahas al-fi'lul mu'talul lam yang harful illahnya adalah al-waw insyaAllah. Maka mohon terus ikuti, terus muraja'ah. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemudahan bagi kita semua untuk bisa belajar bahasa Arab ini dan sampai kepada tujuan akhir belajar bahasa Arab, yakni untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar. Demikian, semoga Allah berikan kemudahan dan ampuni semua dosa-dosa kita. Kita tutup subhanallahi walhamdulillah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.